Keprokan heula meh rame. Keprok keprok keprok keprok. Daun kalapa nu oyan katebak angin, siga gupayna kawas gupayna nu lawas ilang kasawade. Harum manado, usul, bahar mungkin rasa melintoyo oco nekano kuru kete kata jipisa anjeng diri intan kumilau bunyul jeng ladian kotana bahut kota intan Terima kasih.